Yang kita nikmati ada tembang buat Anda. Ada kujari jalan yang terbaik. Nanti dirangkai dengan cinta palsu. Ya. Kan semuanya kita kembali goyang bersama Kamelia Balan tapi pasti. Kita lagi siap-siap ya. Juga yang seberang jauh sana buat Aji ya. Yang kita Escobar juga. Terima kasih. Senjang, selamat malam buat Anda.